بسم الله الرحمن الرحيم. حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. فإخواني وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Di kesempatan yang berbahagia ini, kita akan meringkas sebuah buku yang berjudul Babak Final Ramadan. Kapan babak final Ramadan itu? 10 hari terakhir. Ini sangat menentukan baik atau buruknya Ramadan kita. Tercakup di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa innamal a'mal bi khawatimiha, dan hanyalah amalan itu tergantung pada penutupnya. Jadi baik dan buruknya amalan kita selama Ramadan bergantung pada akhir Ramadan kita. Syekhul Islam Ahmad bin Abdul Halim Al-Harrani rahimahullah mengatakan, wal i'tibar bi kamalin nihayah la binaqsil bidayah. Yang menjadi ukuran adalah sempurnanya penutupan, bukan kurangnya permulaan. Maksudnya, meskipun di bagian awal Ramadan kita memiliki kekurangan, tetapi jika kita tutup di akhir Ramadan dengan lebih baik, maka kekurangan-kekurangan kita di awal Ramadan akan Allah ampuni. Dan ini berlaku untuk semua amalan. Hendaklah kita tutup dengan yang lebih baik. Al-Hafidh Ibn Rajab rahimahullah mengatakan, ibadallah, inna syahra Ramadan qad azama ala rahil, walam yabqa minhu illa al-qalil. Faman minkum ahsana fihi fa'alayhi tamam, waman farrata falyakhtimhu bil husna. Wahai hamba-hamba Allah, sesungguhnya bulan Ramadan telah bertekad untuk pergi, dan tidak tersisa waktunya kecuali sedikit. Maka siapa yang telah berbuat baik di dalamnya, hendaklah ia sempurnakan. Dan siapa yang telah menyia-nyiakannya, hendaklah ia menutupnya dengan amalan yang lebih baik. Karena yang menjadi penentu adalah bagian akhirnya. Itu adalah babak final. Menang atau tidaknya kita ditentukan oleh babak final, bukan babak awal. Dan lebih spesial lagi jemaah sekalian, kenapa kita harus bersungguh-sungguh di 10 hari terakhir Ramadan? Karena di malam-malamnya ada Lailatul Qadar. Oleh karenanya, 10 malam terakhir Ramadan adalah 10 malam yang paling afdol dalam setahun. Karena di dalamnya ada Lailatul Qadar. Betapa agungnya Lailatul Qadar sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan keutamaannya dalam banyak ayat, bahkan dalam satu surat khusus. Satu surat hanya berbicara tentang Lailatul Qadar, yaitu surat Al-Qadar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar." Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada Lailatul Qadar. Wama adraka ma Lailatul Qadar? Tahukah kamu apa Lailatul Qadar itu? Ini adalah kalimat untuk menunjukkan betapa agungnya Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Para malaikat dan ruh, yaitu malaikat Jibril alaihissalam, turun di malam itu dengan izin Rabb mereka untuk mengatur segala urusan. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Keselamatan di malam itu sampai terbit fajar. Surat Al-Qadr ayat 1-5. Dari 5 ayat ini, paling tidak kita bisa memetik 5 kemuliaan Lailatul Qadar. Yang pertama, Lailatul Qadar adalah malam yang penuh berkah, yaitu penuh dengan kebaikan, sehingga Allah pilih untuk diturunkan padanya Al-Quran. Sebagaimana juga di ayat yang lain, di surat Ad-Dukhan, ayat 3 dan 4. Inna anzalnahu fi laylatin mubarakah. Sesungguhnya, kami menurunkan Al-Quran di malam yang penuh berkah, yang penuh dengan kebaikan. Inna kunna mungzirin, sesungguhnya kami memberi peringatan. Fiha yufraku kullu amrin hakim, di malam itu diputuskan segala urusan takdir yang penuh hikmah. Yang kedua, nilai amal soleh dilipat gandakan menjadi lebih baik dari amalan 1000 bulan. Sebagaimana kata Imam As-Sa'di rahimahullah, fal amalu alladhi yaqa'u fiha khairun minal amal fi alfi syahrin khaliyatin minha. Amalan yang dilakukan ketika Lailatul Qadar lebih baik daripada amalan selama 1000 bulan tanpa Lailatul Qadar. Ini anugerah yang sungguh luar biasa. Karena jemaah sekalian, kalau kita hidup sampai 83 tahun 4 bulan atau 1000 bulan, enggak mungkin semuanya kita isi dengan ibadah. Bahkan mungkin lebih banyak yang kita isi dalam hidup kita ini adalah kesia-siaan atau bahkan kemaksiatan. Sedikit sekali ibadah kita. Namun, yang dimaksud lebih baik daripada 1000 bulan di sini adalah ibadah 1000 bulan tanpa henti. Maka Lailatul Qadar lebih baik darinya. Pertanyaannya jemaah sekalian, lebih baik di sini berapa? 1001? Atau 1002? Atau 2000? Atau 3000? Jawabannya, sesuai kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi masih bisa Allah lipat gandakan. Sesuai dengan kehendaknya. Makanya jangan kita katakan Lailatul Qadar itu malam 1000 bulan. Tapi malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Ibadah di malam itu lebih baik daripada ibadah selama 1000 bulan tanpa henti. Maka sungguh merugi kita kalau kita menyia-nyiakannya. Yang ketiga, banyaknya malaikat yang turun bersama dengan berkah dan rahmat Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal malaikata tilkal lailah fil ardi aktsaru min adadil hasa. Sesungguhnya malaikat di malam tersebut di muka bumi lebih banyak dari jumlah batu-batu kerikil. Jumlah malaikat lebih banyak daripada batu kerikil. Bayangkan betapa banyak malaikat di malam tersebut. Imam Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan, yakthuru tanazzulul malaikati fi hadhil lailah likathrati barakatiha. Banyaknya malaikat yang turun di malam tersebut karena keberkahannya yang melimpah. Wal malaikatu yatanazzaluna ma'a tanazzulil barakati warahmah. Dan malaikat turun bersama dengan turunnya keberkahan dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, malam penentuan takdir. Itulah arti bi'idni rabbihim min kulli amr. Mereka mengatur segala urusan dengan izin Rob mereka. Artinya, sebagaimana kata Imam Qatadah rahimahullah, yukda fiha ma yakunu fi sana ila mithliha. Pada malam itu, ditetapkan apa yang akan terjadi selama satu tahun, sampai Lailatul Qadar di tahun berikutnya. Inilah yang disebut dengan takdir sanawi, takdir tahunan. Tapi ingat, ini bukan takdir yang baru. Ini hanyalah pencatatan ulang yang sudah tercatat di Al-Lawhul Mahfuz. Dan catatan inilah yang ada di tangan malaikat. Dan catatan inilah yang bisa berubah. Tetapi yang ada di Al-Lawhul Mahfuz tidak pernah berubah. Dua catatan ini ditegaskan di surat Ar-Ra'd ayat 39. Yamhullahu ma yasha wa yuthbit. Allah menghapus catatan takdir yang Dia kehendaki dan Dia menetapkan yang Dia kehendaki. Ini yang pertama. Yang kedua, wa indahu ummul kitab. Di sisinya ada ummul kitab, catatan induk. Itu tidak pernah berubah. Yang kelima, termasuk malam itu penuh dengan keselamatan sampai terbit fajar. Maksudnya kata Imam Asy-Sya'bi rahimahullah, taslimul malaikati lailatul qadri ala ahlil masajid hatta yatlu al-fajar. Malaikat mendoakan keselamatan saat Lailatul Qadar untuk orang-orang yang beribadah sampai terbit fajar. Jadi yang tidur saja dia enggak ikut mendapatkan doa malaikat. Yang main-main saja, nonton video, main HP, dia tidak dapat doa malaikat. Yang beribadah di malam itu, merekalah yang didoakan oleh malaikat. Sehingga perbanyaklah ibadah di malam tersebut. Bayangkan jemaah sekalian, banyaknya jumlah malaikat. Berapa tadi jumlahnya? Lebih banyak daripada jumlah kerikil. Mendoakan orang-orang yang beribadah di malam itu. Luar biasa keutamaan Lailatul Qadar. Lalu kapan Lailatul Qadar? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taharrau Lailatul Qadri fil ashril awakhir min Ramadan." Carilah Lailatul Qadar itu di 10 malam terakhir Ramadan. Lebih spesifik lagi di malam ganjil, sebagaimana sabda beliau, taharrau Lailatul Qadri fil witri minal ashril awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar itu pada malam ganjil di 10 malam terakhir Ramadan. Cuma jemaah sekalian harus kita pahami, malam ganjil itu bisa dihitung dari depan, bisa dihitung dari belakang. Kalau dihitung dari depan itu sudah jelas. Malam 21, 23, 25, 27, 29. Kalau dihitung dari belakang maksudnya gimana? Satu malam yang tersisa. Satu kan ganjil. Tiga malam yang tersisa, lima malam yang tersisa, tujuh malam yang tersisa, sembilan malam yang tersisa. Nah, apabila bulan mencapai 30, satu malam yang tersisa berarti malam keberapa? Satu malam yang tersisa, kalau bulan mencapai 30 berarti malam ke 30. Itulah malam ganjil kalau dihitung dari belakang. Tiga malam yang tersisa berarti malam coba dihitung. Kalau bulan sampai 30, tiga malam yang tersisa berarti malam 28. Coba hitung. 28, 29, 30. 3 kan? 5 malam yang tersisa berarti malam 26. 7 malam yang tersisa berarti malam 24. 9 malam yang tersisa berarti malam 22. Jadi, kalau bulan sampai 30, bisa jadi yang disebut malam ganjil adalah malam genap apabila dihitung dari depan. Karena jika dihitung dari belakang, itu adalah malam ganjil. Tapi kalau bulan hanya 29 hari saja, maka dihitung dari depan dan belakang, hasilnya sama. Namun pertanyaannya, Ramadan kita tahun ini, apakah 29 atau 30? Ada yang tahu? Kalau ada yang tahu, harus bertobat. Kenapa? Karena dia menyelisihi sunnah dalam menetapkan akhir Ramadan. Kemarin sudah kita bahas, menetapkan akhir Ramadan harus dengan melihat hilal. Hilal itu muncul apabila terbenam matahari pada tanggal 29 Ramadan. Kalau hilal tidak muncul, gimana solusinya? Genapkan Ramadan menjadi 30. Jadi kita gak mungkin tahu Ramadan ini 29 atau 30, kecuali nanti kalau sudah melihat hilal. Kalau hilal tidak ada, barulah kita tahu 30. Jadi kita gak bisa memprediksi Ramadan ini 29 atau 30. Maka jangan sampai kita hanya memperbanyak ibadah di malam ganjil yang dihitung dari depan. Padahal bisa jadi malam ganjil itu dihitung dari belakang. Lalu apa tanda-tanda Lailatul Qadar? Ada beberapa tanda disebutkan dalam beberapa riwayat. Dan para ulama mengatakan, semua tanda-tanda tersebut tidak kuat kecuali satu. Matahari terbit di pagi hari dalam keadaan cahayanya redup, tidak menyilaukan. Karena ini ada dalilnya. Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu mengatakan, akhbarana anna syamsa tatlu'u suhbatu sabihatiha kattashti la syu'a laha. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kami bahwa matahari terbit di pagi harinya seperti baskom, bulat, tidak memiliki cahaya yang menyilaukan. Para ulama mengatakan sebabnya adalah banyaknya malaikat yang kembali pulang ke langit, sehingga menutupi cahaya matahari. Maka menjadi redup cahaya matahari. Itulah tanda Lailatul Qadar yang paling kuat. Maka kita pun menyadari tadi malam Lailatul Qadar. Dan kita sadari saat malam sudah berlalu. Sehingga orang yang cuma banyak tidur menyesal. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita untuk mencari Lailatul Qadar. Beliau bersabda, taharrau Lailatul Qadar, carilah Lailatul Qadar. Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan, ay ihrisu ala talabiha wajtahidu fihi. Maksudnya bersemangatlah mencari Lailatul Qadar dan bersungguh-sungguhlah dalam beribadah di waktu itu. Dan ulama sepakat Lailatul Qadar akan terus ada sampai hari kiamat. Karena ada sebagian orang yang menyimpang, mereka mengatakan Lailatul Qadar hanya di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam saja, sudah berlalu. Maka itu menyelisihi ijma' ulama. Ulama empat mazhab maupun yang lainnya sepakat, Lailatul Qadar akan terus terjadi sampai hari kiamat. Tapi waktunya berpindah-pindah. Hanya saja waktu yang paling besar kemungkinan terjadi Lailatul Qadar adalah malam 27. Kemudian malam 25, kemudian malam 23. Itu paling besar kemungkinan terjadi Lailatul Qadar. Tapi bukan pasti. Bisa jadi selain malam itu. Kenapa jemaah sekalian? Tidak Allah pastikan saja kapan Lailatul Qadar? Hikmahnya adalah agar kita bersemangat ibadah dalam keseluruhan 10 malam terakhir Ramadan. Bukan hanya Lailatul Qadar saja. Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam kita bersemangat ibadah dalam seluruh 10 malam terakhir Ramadan. Sehingga para ulama mengatakan, kalau ada orang yang yakin malam itu Lailatul Qadar, dia enggak perlu ngomong-ngomong ke orang lain. Enggak perlu. Karena ada dua sebab. Yang pertama, jangan sampai orang lain itu jadi semangat ibadah cuma malam itu. Besoknya sudah enggak semangat ibadah karena Lailatul Qadar sudah lewat. Dan yang kedua, supaya dia tidak jadi ujub. Karena itu termasuk anugerah apabila Allah mengilhamkan di hati kita sehingga kita yakin malam ini Lailatul Qadar. Itu termasuk anugerah. Jangan sampai kita ujub. Bahkan ada orang yang merasa cuma dia sendiri tahu Lailatul Qadar, yang lain enggak tahu. Jadi hendaklah kita memperbanyak ibadah di keseluruhan dari 10 malam terakhir Ramadan. Lalu, amalan-amalan apa saja yang harus kita lakukan? Paling tidak ada 5 poin yang perlu diperhatikan. Yang pertama, meningkatkan ibadah dan lebih semangat. Artinya, ibadah secara umum. Apa saja? Semua ibadah. Lebih kita tingkatkan. Apakah membaca Al-Quran, sedekah, berzikir, istighfar, bersalawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan lain-lain. Sebagaimana kata Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yajtahidu fil ashril awakhir ma la yajtahidu fi ghairihi. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersungguh-sungguh dalam beribadah di 10 hari terakhir Ramadan melebihi waktu yang lainnya. Ini mencakup malam maupun siang. Yang kedua, tidak tidur malam untuk memperbanyak ibadah dan mengajak keluarga. Jadi ini sunnah spesial, begadang malam. Untuk 10 malam terakhir Ramadan. Sebagaimana kata Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru shadda mi'zarahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila masuk 10 malam terakhir Ramadan, beliau melakukan 3 hal. Yang pertama, beliau mengencangkan sarungnya. Maksudnya beliau tidak berhubungan suami istri. 9 istri beliau di 10 hari terakhir Ramadan tidak ada satupun yang beliau kunjungi. Demi fokus ibadah. Tapi dibolehkan ketika suami sedang iktikaf di masjid, lalu istri datang berkunjung, sekedar mengobrol sebentar. Sebagaimana pernah dilakukan oleh Ummul Mukminin Sofiyah radhiyallahu anha, mengunjungi Nabi sallallahu alaihi wasallam di masjid untuk sekedar mengobrol sebentar. Yang kedua, wa ahya lailahu, beliau menghidupkan malamnya. Maksudnya kata Imam Nawawi rahimahullah, beliau tidak tidur sama sekali. Kalaupun tidur, sangat sedikit tidur beliau. Demi memperbanyak ibadah. Jadi, ini malam-malam ngopi ya. Supaya gak ngantuk. Sediakan kopi. Dan istirahat di siang hari. Secukupnya. Ini sunnah spesial. 10 malam kita tidak tidur untuk ibadah. Yang ketiga, wa ayqadha ahlahu, beliau membangunkan keluarganya. Artinya malam 1 sampai 20 beliau tidak sampai membangunkan keluarganya. Tapi di 10 malam terakhir beliau bangunkan untuk ibadah. Yang ketiga, termasuk amalan yang sangat agung di 10 hari terakhir Ramadan adalah melakukan iktikaf. Kata para ulama, iktikaf itu bukan sekedar sunnah, tapi sunnah muakkadah. Sunnah yang sangat ditekankan. Kenapa? Karena Nabi SAW tidak pernah meninggalkannya. Sebagaimana kata Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiya SAW kana ya'takiful ashra al-awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allahu azza wa jalla thumma takafa azwajuhu min ba'di. Bahwasanya Nabi SAW melakukan iktikaf di 10 hari terakhir Ramadan sampai Allah mewafatkan beliau. Kemudian istri-istri beliau masih melakukan iktikaf sepeninggal beliau. Artinya setiap tahun Nabi SAW tidak pernah meninggalkan iktikaf. Dan hakikat iktikaf, sebagaimana kata Imam Ibnu Rajab rahimahullah, qat'ul ala'ik anil khala'ik lil ittisal bi khidmatil khaliq. Memutuskan semua interaksi dengan makhluk, memutuskan semua hubungan dengan dunia demi beribadah secara totalitas kepada Al-Khaliq, kepada Allah Sang Pencipta. Di pertemuan yang lalu sudah pernah saya sampaikan, orang yang hanya mau beribadah di masjid saja tanpa beraktivitas duniawi, tidak mau kerja misalkan, itu tercela. Dalam syariat itu tercela. Bahkan Nabi SAW menyuruh kita untuk bekerja. Beliau bersabda, la'an yahtatiba ahadukum huzmatan ala dhahri khairun lahu min an yas'ala an-nas a'tauhu aw mana'uhu. Seorang dari kalian bekerja memikul seikat kayu bakar, dengan itu dia bisa makan, maka itu lebih baik daripada dia meminta-minta kepada manusia apakah mereka beri atau mereka tidak beri. Begitu pula dalam Al-Quran, dalam surat Al-Jumu'ah ayat ke-10, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَإِذَا قُدِيَتِ الصَّلَاتُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَبَتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. Maka apabila solat telah ditunaikan, bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah anugerah rezeki dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi, tidak terpuji dalam Islam seseorang hanya fokus ibadah di masjid dan gak mau kerja. Kecuali di 10 hari terakhir Ramadan. Itu pengecualian. Putuskan semua hubungan kita dengan dunia. Kalau kita pegawai, berarti hendaklah kita minta cuti. Untuk fokus ibadah 10 hari terakhir Ramadan. Sayangnya kita lebih senang minta cuti untuk liburan saja. Kalau kita ingin minta cuti, inilah saat terbaik. Kalau bisa kita itikaf di Masjidil Haram, tentu lebih bagus lagi. Jadi, ini hakikat iktikaf. Memutuskan hubungan dengan dunia. untuk 10 hari terakhir Ramadan. Itu yang terbaik. Bisa kita lakukan 10 hari full. Kapan masuk ke masjid? Sebelum terbenam matahari pada malam 21. Kita sudah bersiap di masjid. Sampai kapan? Sampai akhir Ramadan. Ketika terbenam matahari di hari terakhir Ramadan. Jadi bagaimana kalau misalkan kita enggak bisa dapat izin untuk cuti? Bolehkah itikaf hanya malamnya saja? Jawabannya boleh. Karena tidak ada batas minimal waktu itikaf. Sesaat pun boleh. Tapi minimal yang terbaik adalah satu malam full. Itu minimal yang terbaik. Kalau maksimalnya adalah mulai malam 21 sampai akhir Ramadan. Tidak keluar-keluar dari masjid, siang maupun malam. Kecuali karena hajat manusia. Apa yang bisa dilakukan di masjid, lakukan di masjid, enggak perlu keluar. Dan di buku ini juga ada penjelasan 10 poin terkait dengan fikih i'tikaf. Pembahasannya cukup panjang, jadi siapa yang mau i'tikaf, silakan baca sendiri. Yang keempat, yang sangat dianjurkan di 10 malam terakhir Ramadan adalah meningkatkan sholat tarawih untuk meraih pahala Lailatul Qadar. Kebanyakan ulama berpendapat semua ibadah pada malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Tapi ada sebagian ulama berpendapat itu hanya berlaku untuk sholat tarawih. Berarti sholat tarawih hendaklah kita benar-benar tingkatkan. Di 10 malam terakhir. Ditambah lagi, Nabi SAW bersabda, وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِمَانًا وَحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ. Berang siapa sholat malam saat Lailatul Qadar, yaitu sholat tarawih, karena iman dan mengharapkan pahala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi jangan sama saja sholat tarawih di malam 1 sampai 20 dan malam 21 sampai akhir. Harus ditingkatkan. Baik ditingkatkan kualitasnya, yaitu bacaannya lebih panjang dan lebih khusyuk. Bukan lebih malas-malasan, tapi lebih khusyuk. Lebih kita nikmati. Atau kalau tidak bisa, kalau tidak kuat berdiri lama, maka rakaatnya diperbanyak. Dan ini yang diamalkan di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Di 10 malam terakhir, rakaatnya diperbanyak. Cuma karena banyak orang gak kuat juga, pada akhirnya dibagi dua. Jadi dua sesi. Sesi pertama ba'da isya, kemudian istirahat, lalu sesi kedua sekitar jam 12 malam sampai waktu sahur. Itu yang diamalkan di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Tidak masalah mau dua sesi, tiga sesi, empat sesi. Hendaklah kita perbanyak sholat tarawih di 10 malam terakhir Ramadan. Bahkan sahabat yang mulia An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma menceritakan Nabi SAW dan para sahabat sholat tarawih di malam ke-23 dari awal malam sampai sepertiga malam yang pertama. Kemudian di malam 25 dari awal malam sampai pertengahan malam. Jadi kalau awal malam ba'da isya sekitar jam 8 sampai tengah malam sekitar jam 12 malam. Kuat? 3 jam sholat tarawih? Insya Allah kuat. Tinggal siapkan kopi di samping. Tapi jangan minum sambil sholat ya. Setelah sholat, minum. Kemudian minta tolong orang di samping pijit-pijit. Gimana kalau sedang sholat terus gak kuat berdiri? Boleh gak duduk? Boleh. Jangan kita cuma duduk santai, menunggu imam hampir rukuk, baru kita berdiri. Nah itu salah. Ada orang seperti itu. Jadi dia duduk santai, dia tunggu imam hampir rukuk, baru dia berdiri, ikut sholat. Ikut saja dari awal. Kalau gak kuat, gak apa-apa duduk. Terus melakukan sholat. Kemudian di malam 27, Nabi SAW dan para sahabat sholat dari awal malam, dari ba'da isya, sampai waktu sahur. Hampir semalam penuh. Para sahabat ketika itu khawatir, jangan-jangan gak sempat makan sahur. Ini juga dalil, malam 27, 25, 23, paling besar kemungkinan terjadi Lailatul Qadar. Tapi itu bukan kepastian. Bisa saja terjadi pada selain malam 27, 25, dan 23. Jadi, sholat tarawih, hendaklah kita beri perhatian lebih besar pada 10 malam terakhir Ramadan. Yang kelima, ini yang terakhir, doa Lailatul Qadar. Nabi SAW mengajari Aisyah radhiyallahu anha sebuah doa, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya engkau yang maha pemaaf, lagi mencintai pemaafan, maka maafkanlah aku. Jemaah sekalian, di sini kita bisa memetik pelajaran. Hal terpenting dalam bulan Ramadan ini adalah meraih pemaafan dan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Agar kita tidak menjadi orang yang celaka, yang didoakan buruk oleh Malaikat Jibril, dan diaminkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu orang yang tidak meraih ampunan di bulan Ramadan. Inilah pembahasan ringkas buku babak final Ramadan, dan di buku ini masih ada pembahasan fikih i'tikaf. Silakan dibaca bagi yang mau i'tikaf. Begitu pula ada beberapa nasihat di akhir Ramadan. Semoga bermanfaat. Mungkin ada pertanyaan, saya persilakan. Bismillah, Ustadz, tolong jawab secara komprehensif. Karena ini sangat penting untuk kaum muslimin. Saya pernah mendengar hadis dari sahabat Ma'kil bin Yasar radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ibadah di masa Hajj fitnah, pahalanya seperti berhijrah kepadaku. Pertanyaannya, apa yang dimaksud masa Hajj fitnah dalam hadis yang mulia? Apakah konflik antara Iran vs Amerika, Israel serta sekutu-sekutunya termasuk dalam cakupan makna Hajj dalam hadis atau konflik yang lainnya? Jawabannya, kata para ulama, mencakup semua permasalahan, semua bentuk keributan. Apakah antara sesama muslim atau muslim dengan orang-orang kafir? Atau sesama orang-orang kafir, sesama musuh Islam. Contoh sekarang, ini adalah peperangan sesama musuh Islam antara Iran dan Amerika dan sekutunya Yahudi. Sama-sama musuh Islam yang punya sejarah berdarah terhadap umat Islam di masa modern. Dan pembantaian yang dilakukan orang-orang Syiah terhadap umat Islam di masa modern ini, itu mengalahkan pembantaian Yahudi. Orang-orang Syiah jauh lebih banyak, jutaan mereka bantai. Contoh, pembantaian yang dilakukan oleh Iran

Jika seseorang minta dibuatkan gambar orang memakai baju yang dijual pada AI dan diburamkan wajahnya, apakah dibolehkan? Nah, jadi intinya pertanyaannya, bolehkah membuat gambar makhluk bernyawa tapi wajahnya diburamkan atau wajahnya dicoret misalkan? Cuma wajahnya saja. Maka di sini ada khilaf ulama. Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah beliau membolehkan. Tetapi Imam Ibnu Bas rahimahullah memfatwakan itu belum cukup. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda as-suratu ra'su. Hakikat gambar bernyawa adalah kepalanya. Jadi yang harus diburamkan atau dihilangkan adalah seluruh kepalanya. Maka itu lebih selamat. Jika kita tarawih sudah diniatkan itikaf sampai sholat tarawih lalu pulang, apa bisa? Bisa. Sesaat pun membaca Al-Quran satu halaman di masjid dengan niat itikaf, maka itu sah sebagai itikaf. Tidak ada batas minimal waktu itikaf. Di masjid yang mengadakan iktikaf biasanya ada sholat malam berjamaah. Mana yang lebih utama bagi kami, sholat sendiri atau ikut berjamaah? Ikut berjamaah. Untuk sholat tarawih, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Sebaliknya, di luar Ramadan, tidak dianjurkan kita menyengaja ketemu di masjid untuk sholat tahajud berjamaah. Kita adakan mabit misalkan, malam bid'ah. Karena itu tidak ada dalilnya. Enggak ada dalilnya kita sengaja berkumpul di masjid di luar Ramadan untuk sholat tahajud berjamaah. Tidak ada. Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat tidak pernah melakukannya. Cuma pernah di rumah dan bukan kesengajaan. Ketika ada sahabat menginap di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, melihat beliau sholat, langsung sahabat ini ikutan. Bukan sengaja bikin janji nanti kita sholat tahajud berjamaah. Tidak. Jadi justru ketika Ramadan dianjurkan kita sholat tarawih berjamaah. Sama saja sesi pertama atau sesi kedua. Apalagi kalau kita sholat sendiri, kemudian ada jamaah sholat, ya kita gak akan sulit kita bisa khusyuk. Kalau kita mendengar bacaan imam, kita juga membaca sendiri, sulit kita untuk khusyuk. Jika sholat tahajud, sebaiknya berapa rakaat, apa diiringi witir disebabkan sholat tarawih di tempat saya sudah witir. Dan apakah boleh iktikaf di rumah? Jawabannya, boleh sholat tahajud lagi setelah sholat tarawih. Dan kalau sudah witir, jangan witir lagi. Sebagaimana sabda Nabi SAW, la witrani fi laylatin, tidak boleh ada dua witir dalam satu malam. Kenapa boleh sholat lagi padahal sudah tarawih? Karena sholat malam tidak ada batasan rakaat. Dan ini berdasarkan ijma' ulama. Sebagaimana dinukil oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah dan Imam Ibn Daqiqil Id, rahimahumullahu ta'ala, bahwasannya sholat malam itu tidak ada batasan. Cuma yang paling afdol, 11 rakaat dengan bacaan panjang. Kalau bacaannya pendek, hendaklah rakaatnya yang diperbanyak. Tapi bukankah ada hadis, jadikan witir sholat yang terakhir. Betul, tapi tidak wajib. Sehingga kalau kita sudah witir, gak perlu witir lagi. Atau bisa juga, jika imam sudah salam ketika sholat tarawih, dalam sholat witir, hendaklah kita berdiri lagi. Kita genapkan sholat kita. Sehingga kita belum witir. Nanti kita witir pada sholat tahajud. Boleh. Bolehkah itikaf di rumah? Tidak boleh. Itikaf itu hanya satu tempatnya di masjid. Bahkan masjid pun bagi laki-laki harus ada sholat jamaah padanya. Mungkin ada musala-musala kecil, tidak ada sholat jamaah padanya. Dan masjidnya adalah masjid yang bersifat umum, bukan musala pribadi di rumah, bukan. harus masjid yang bersifat umum. Tidak ada itikaf di rumah. Kenapa umat muslim di Jazirah Arab bisa dipecah belah oleh orang-orang kafir? Pertama, jemaah sekalian, di satu sisi itu menunjukkan benarnya ajaran Islam. Sehingga setan ingin merusaknya. Sebab kalau sudah rusak, ngapain dirusak? Karena benar kan? Sehingga setan ingin merusak. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna syaitan qad aisa ayyabudahul musallun fi jaziratil Arab, walakin fi tahrish bainahum." Sesungguhnya setan sudah putus asa untuk disembah orang-orang yang salat di jazirah Arab, tapi dia tidak pernah berputus asa untuk memecah belah di antara kalian. Yang kedua, ini juga ujian bagi kita. Apakah kita ikut berpecah belah atau bersatu? Apa yang dimaksud bersatu? Apa yang dimaksud dengan berpecah belah? Berpecah belah artinya menyelisihi petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Bersatu adalah mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Dan sebabnya adalah kenapa umat Islam berpecah belah? Sebabnya banyak, di antaranya karena jauhnya mereka dari ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga mudah dipecah belah. Kalau kita berpegang teguh dengan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentu kita tidak akan bisa dipecah belah. Semalam kaget dapat pertanyaan dari anak, katanya kenapa Arab Saudi ikut memihak Amerika memerangi Iran dan membela Yahudi. Sedang dari dulu anak-anak benci dan memboikot produk Yahudi. Saya enggak bisa jawab karena memang enggak tahu, akibat kurang buka medsos. Apa benar Arab Saudi ikut memerangi Iran? Jawabannya tidak benar. Jawabannya tidak benar. Itu hanya ucapan-ucapan orang-orang Syiah untuk menjelek-jelekkan Arab Saudi. Tidak benar, Arab Saudi tidak terlibat sama sekali. Tapi kemungkinan Arab Saudi akan membalas serangan Iran. Jadi Iran ini gak masuk akal yang mereka lakukan. Dia menyerang negara-negara Arab. Arab Saudi, Qatar, dan lain-lain. Dengan alasan di situ ada pangkalan militer Amerika. Padahal pangkalan militer itu tidak digunakan untuk menyerang Iran. Dan juga yang kena serangan bukan pangkalan militernya, tapi target yang lain. Lama-lama bisa jadi dia targetkan Ka'bah. Karena itu cita-cita mereka. Itu cita-cita mereka. Bahkan di masa Khomeini, mereka masuk dalam jumlah yang begitu banyak membawa bom ke Ka'bah. Dan itu bukan sejarah baru. Dulu saja, Hajarul Aswad pernah mereka curi. Di masa dahulu. Dan pernah tidak ada haji. Kenapa? Orang-orang Syiah mencegah jamaah haji di jalan. Pernah dalam satu tahun tidak ada haji. Jadi luar biasa kejahatan orang-orang Syiah. Jadi kemungkinan Arab Saudi akan membalas serangan Iran kalau mereka terus menyerang ke Arab Saudi. Jadi tidak benar kalau Arab Saudi mendukung Amerika menyerang Iran. Yang ada kebalikannya. Kalau sholat tarawih bisa setelah isya, kemudian jam 2 pagi, kalau sholat tarawih biasa setelah isya, kemudian jam 2 pagi sholat lagi 8 rakaat. Apakah demikian dibolehkan? Boleh. Tadi sudah kita jawab ya. Yang penting witirnya tidak 2 kali. Pas malam Lailatul Qadar saya habis beribadah, terus lalu saya kelelahan dan tertidur. Apakah tidur saya dihitung ibadah dan tetap mendapat Lailatul Qadar? Tidur itu mubah. Bukan ibadah, bukan pula maksiat. Tapi dasarnya adalah mubah. Dan yang mubah bisa menjadi ibadah. Kalau kita niatkan untuk ibadah. Contoh kita tidur siang, kita niatkan supaya malam sholat tarawih lebih khusyuk, lebih kuat. Maka saat itu tidur siang kita menjadi ibadah. Tapi kalau kita sudah berusaha untuk sholat, namun kalah oleh rasa kantuk, maka kita tetap dapat pahala. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Idza maridal 'abdu aw safara kutiba lahu ma kana ya'mal muqiman sahihan. Apabila seorang hamba sakit atau sedang safar, maka tetap ditulis pahalanya yang biasa dia kerjakan ketika mukim lagi sehat. Artinya, orang yang sudah terbiasa melakukan satu amalan dan dia punya niat yang kuat untuk melakukannya, namun terhalang oleh udzur, maka dia akan dapatkan pahalanya yang sama. Itu anugerah dari Allah. Jadi bukan sengaja tidur, tapi dikalahkan oleh rasa kantuk. Maka insya Allah tetap dapat pahalanya. Sholat sunnah yang paling afdol setelah sholat wajib, apakah benar sholat tahajud? Tapi mengapa witir? Kalau bisa jangan ditinggalkan. Ya witir bagian dari tahajud. Witir itu bagian dari tahajud, bagian dari sholat malam. Sholat malam yang terbaik adalah witir. Witir itu adalah penutup. Bahkan kalau sudah tidak ada waktu untuk sholat tahajud, kecuali witir, maka witirlah yang dilakukan minimal satu rakaat. Apakah ibadah di rumah bisa mendapatkan Lailatul Qadar? Jawabannya, ya, di mana saja. Jadi tidak khusus orang yang beriktikaf di masjid. Tapi di mana saja kita berada, hendaklah kita memperbanyak ibadah malam Lailatul Qadar. Mungkin ada di antara kalian, di antara kita yang harus mudik sehingga malam di perjalanan. Tidak apa-apa, perbanyak ibadah. Bisa berzikir, baca Quran. Jadi jangan tidur saja meskipun di perjalanan. Usahakan perbanyak ibadah. Maka insya Allah kita akan dapatkan pahala Lailatul Qadar. Memang yang terbaik iktikaf, karena itu juga ibadah. Tapi bukan syarat untuk mendapatkan pahala Lailatul Qadar, harus iktikaf. Hanya saja orang iktikaf, dia punya nilai lebih. Pertama, iktikaf itu adalah ibadah. Yang kedua, ketika kita di masjid, biasanya lebih kondusif untuk ibadah. Tapi kalau di rumah, lihat bantal sama kasur, muncul ngantuknya. Padahal tadi gak ngantuk. Jadi, ada nilai plus kalau kita di masjid, kita akan lebih semangat ibadah. Walhamdulillah sudah terjawab semuanya. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabina Muhammadin wa alihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.